Halo, saya Vitalvia. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube dari Bose Management. Dan jangan lupa juga kalian harus tunggu lagu terbaru dari saya, Vitalvia ya. Dah.